Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita akan lanjutkan بإذن الله عز وجل pembacaan atau menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam risalah beliau Ithafu Ahli Al-Iman Bidurus Syahri Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya ada beberapa faedah pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitab beliau ini, yaitu yang pertama terkait dengan waktu diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Di pembahasan tersebut beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kemudian beliau juga menyebutkan ucapan ulama at-tafsir bahwasannya puasa, ibadah puasa, maktubatun alal anbiya wa ala umamihim min adama ila akhiri ad-dahr, bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang telah diwajibkan kepada para nabi dan umat-umat mereka dari Nabi Adam alaihi salam sampai akhir zaman nanti. Kemudian pelajaran yang kedua yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya adalah masalah tentang cara menentukan awal bulan, khususnya di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Beliau menyebutkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aitumu al-hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdiru lah." Atau dalam riwayat yang lain, "Fa'akmilul 'iddata 30." Di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita dua cara menentukan awal bulan Ramadan, yaitu dengan melihat hilal. Jika terlihat maka alhamdulillah, berarti telah masuk bulan Ramadan. Jika tidak bisa dilihat, maka Rasul alaihi salatu wassalam memberikan cara yang berikutnya, yaitu untuk menggenapkan bilangan hari di bulan sebelumnya menjadi 30, yakni bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Inilah dua cara yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya, dan kedua cara ini adalah cara yang bisa dilakukan oleh seluruh kalangan kaum muslimin. Melihat hilal dengan kedua mata atau menyempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Dan inilah ajaran Islam, dipermudah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang akan kita baca di malam hari ini biidnillahi azza wa jal adalah pelajaran yang ketiga dari kitab Idhaf Ahlil Iman. Beliau di sini menyebutkan tentang fadailu syahri Ramadan wa ma yanbaghi an yustaqbala bihi. Akan dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan apa yang semestinya kita lakukan di bulan tersebut. Tentunya keutamaan bulan Ramadan sangatlah banyak, dan insyaallah sebagian besar kaum muslimin telah mengetahuinya. Tetapi tidak mengapa bagi kita untuk mengulang kembali keutamaan-keutamaan tersebut. Mungkin bisa jadi dengan mengingatnya kembali akan tumbuh semangat kembali untuk menjalankan ibadah puasa, akan membangkitkan semangat kita untuk beramal saleh di bulan yang penuh dengan keistimewaan ini. Beliau mengatakan, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassa syahr Ramadan min baini syuhur bi fadaila 'azimatin wa mayyazahu bi mizatin katsirah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengistimewakan bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya dengan keistimewaan-keistimewaan yang sangat besar, dengan keistimewaan-keistimewaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di dalam ayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua keutamaan yang sangat besar yang ada pada bulan Ramadan, yaitu yang pertama, inzalul Qur'an, diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk untuk umat manusia. Ini keistimewaan yang pertama, tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Ai inzalul Qur'ani fi li ajli hidayatin nasi minadh dhulumati ila nur, untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia dari adh-dhulumat, kegelapan, ila nur, menuju cahaya terang benderang, memberikan kepada mereka basirah untuk mengenali al-haq dari al-batil dengan sebab Al-Qur'anul Karim. Dan dengan sebab Al-Qur'anul Karim seorang bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Ini keistimewaan yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini. Inzal Al-Qur'an fihi, diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Dari ayat ini pula kita bisa memahami bahwa Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam tersebut Al-Qur'an, bisa kita pahami bahwa Lailatul Qadar ini terjadi di bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Jika kita fahami dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ini, maka jelas maknanya bahwa Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang disebutkan dalam ayat ini ialah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian mempersaksikan masuknya bulan Ramadan, maka berpuasalah. Di sini ada keutamaan bulan Ramadan, yaitu ijabu siyamihi alal ummatil muhammadiyah, diwajibkannya puasa di bulan Ramadan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah falyasum, maka berpuasalah. Dan ayat ini pula, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penghapus dari hukum yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فَمَنْ تَطَوَّأَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ. Sebagaimana pernah kita sampaikan, ayat Allah Subhanahu wa taala yang maknanya bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berpuasa kemudian memilih untuk membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin, itu diperbolehkan. Dan bagi mereka yang berpuasa itu tentunya lebih baik. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa ayat ini merupakan tahapan yang pertama di awal Islam, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan secara menyeluruh. Mereka diberi pilihan memberi makan atau berpuasa. Berpuasa, walaupun mampu untuk berpuasa, tetap diberi pilihan. Ingin memberikan makan kepada orang miskin, boleh berpuasa, itu lebih baik. Kemudian tahapan berikutnya, diwajibkannya puasa Ramadan secara menyeluruh bagi mereka yang memiliki kemampuan. Tidak ada lagi pilihan dengan diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Dengan ayat ini, maka tidak ada lagi pilihan kecuali bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan. Bagi yang memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka wajib untuk berpuasa. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَصِيَامُ رَمَضَانَ هُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَفَرْضٌ مِنْ فُرُوضِ اللَّهِ. Puasa di bulan Ramadan termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam, termasuk salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya. Dan ini telah diketahui bidharurah dan merupakan kesepakatan ijma' kaum muslimin. Maka barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa di bulan Ramadan, maka dia telah kafir terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan keutamaan yang lainnya, terdapat dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam Sahihain, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. Kata Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu jannah dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan asyayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Tiga keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis ini. Keutamaan yang pertama ialah dibukanya pintu-pintu jannah. Ituftahu fihi abwabul jannah. Wadhalika likathratil a'malis salihah allati tushra'u fihi wallati tusabbibu dukhul al jannah. Dibukakannya pintu-pintu jannah dikarenakan di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali amal-amal saleh yang disyariatkan untuk dilakukan di bulan Ramadan, dan amal-amal saleh tersebut merupakan sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam jannah. Nah, banyak amal saleh yang disyariatkan untuk dilakukan di bulan Ramadan, seperti misalnya puasa di bulan Ramadan, kemudian salatul tarawih, kemudian tilawatul Quran, as-sadaqah, dan yang lainnya dari al-a'mal as-salihah. Dan sebagaimana kita telah mengetahui bahwa al-a'mal as-salihah, amal-amal salih, merupakan sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam jannah. Dan diberinya kemudahan seorang hamba untuk melakukan amal saleh itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada pertentangan dengan hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bahwasannya tidak ada salah seorang di antara kalian yang bisa selamat dari an-nar, masuk ke dalam jannah dengan amal perbuatan kalian. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, termasuk engkau wahai Rasul? Naam, termasuk saya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan fadilah dan rahmatnya. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melebar sedikit pembahasannya. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa amal saleh, yakni seorang hamba tidak bisa selamat dengan amal saleh yang dia lakukan. Selamatnya dia dari api neraka, dimasukkannya dia ke dalam jannah, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat An-Nahl, Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam jannah dengan sebab apa yang telah kalian lakukan. Maka ulama menjelaskan seperti diantaranya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di antara penjelasannya ialah al-amal as-salihah yang dilakukan oleh seorang hamba merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Karena enggak mungkin seorang hamba bisa melakukan al-amal as-salihah. Tidak mungkin seorang hamba bisa melakukan amal saleh kecuali dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melainkan itu semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada pertentangan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbanyak untuk melakukan amal saleh, terlebih khusus di bulan yang penuh barakah, yang penuh dengan keutamaan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini ialah وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ, pintu-pintu neraka ditutup di bulan ini. وَذَلِكَ لِقِلَّةِ الْمَعَاصِي أَلَّتِي تُسَبِّبُ دُخُولَهَا, dikarenakan sedikitnya kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan, yang dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut seorang hamba bisa dimasukkan ke dalam an-nar. Ini makna ditutupnya pintu-pintu neraka. Sedikit kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Walaupun terlihat banyak, tetapi kalau dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan jauh lebih sedikit dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan pula ucapan al-Imam Al-Qurtubi insyaallah terkait dengan keutamaan yang ketiga, yaitu dibelenggunya asy-syayatin. Syaitan dibelenggu. Di sini muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana bisa dibelenggu syaitan-syaitan sedangkan kita melihat kemaksiatan, kemungkaran tetap terjadi di bulan Ramadan? Kemaksiatan-kemaksiatan tetap dilakukan oleh mereka-mereka yang berpuasa, atau mereka-mereka yang memang sengaja tidak berpuasa. Maka dijawab, atau ada pertanyaan, fa in qila nara kaifa nara asy-syurura wal ma'asi waqi'atun fi ramadan katsiran falau suffidat asy-syayatinu lam yaqa' dzalik. Kalau ada yang mengatakan, kita melihat kejelekan-kejelekan terjadi, kemaksiatan-kemaksiatan juga terjadi di bulan Ramadan, banyak terjadi. Kalau seandainya syaitan-syaitan itu dibelenggu, mengapa hal yang seperti ini bisa terjadi? Kalau syaitan-syaitan yang menggoda umat manusia itu dibelenggu sehingga mereka enggak bisa mengganggu lagi, kenapa kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan tetap terjadi dan dilakukan oleh sebagian umat manusia di bulan ini? Jawabannya, yang pertama, annaha innama taqillu anis shaimina shauma alladhi hufidha ala syurutihi wa ru'iyat adabuhu. Ini yang pertama. Taqillu anis shaimin, bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan ini, kejelekan-kejelekan ini akan menjadi sedikit bagi orang yang berpuasa dengan puasa yang benar, yang dia menjaga syarat-syaratnya, dia memperhatikan adab-adab ketika berpuasa. Artinya, yang akan mendapatkan sedikitnya maksiat ini adalah orang-orang yang betul-betul berpuasa dengan baik, yang berpuasa sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ikhlas lillahi azza wa jal, menjaga adab-adabnya, menjaga syarat-syaratnya. Maka orang yang seperti ini keadaannya, tingkat kemaksiatan yang dia lakukan sedikit dibanding dengan orang-orang yang puasanya kurang sempurna daripada orang yang ini. Ini jawaban yang pertama. Yakni dilihat dari orang yang berpuasa tersebut. Kemudian yang kedua jawabannya, bahwasannya yang dibelenggu ini adalah ba'du syayatin, sebagian syayatin, sebagian syaitan, bukan seluruhnya, sehingga masih terjadi kemaksiatan-kemaksiatan. Wahumul maradah la kulluhum, mereka itu adalah syaitan-syaitan yang sangat jahat, tidak semua syaitan dibelenggu sebagaimana dijelaskan dalam sebagian riwayat hadis. Ini jawaban kedua. Mengapa kemaksiatan-kemaksiatan tetap terjadi di bulan Ramadan, padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan asy-syayatin suffidat asy-syayatin, syaitan-syaitan itu dibelenggu. Maka jawabannya, syaitan yang dibelenggu ada sebagiannya, sebagian lagi tidak dibelenggu, sehingga terjadilah kemaksiatan-kemaksiatan, terjadilah kemungkaran-kemungkaran. Kalau jawaban yang pertama tadi, kemaksiatan itu sedikit bagi mereka yang berpuasa dengan baik, dengan benar. Adapun mereka yang berpuasa kurang sempurna atau tidak ikhlas, kurang ikhlasnya, kemudian adab-adabnya tidak diperhatikan, tetap terjatuh pada kemungkaran, kemaksiatan yang mungkin lebih banyak dibanding dengan mereka yang lebih menjaga kesempurnaan puasanya. Kemudian yang ketiga, jawabannya, awil maqsud taqlilu syurur fihi wa hadha amrun mahsus. Atau yang dimaksud dari sufidati syayatin, dibelenggunya syaitan, adalah taqlilu syurur fihi, kejelekan-kejelekan yang terjadi di bulan Ramadan itu lebih sedikit bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Wahada amrun mahsus, dan perkara ini bisa dirasakan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di bulan Ramadan jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, apa yang terjadi di bulan Ramadan jauh lebih sedikit dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Qala, dan mengapa hal yang seperti ini tetap terjadi? Fa inna wuqu'a dhalika fihi aqallu min ghairihi, karena sungguhnya terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Ramadan itu lebih sedikit daripada yang lainnya, karena la yalzam min tasfidi jami'ihim alla yaqa syarrun wala maksiyah. Tidak mengharuskan ketika semua syaitan dibelenggu. Taruh misalnya yang dimaksud dalam hadis sufi dari syayatin, semua syaitan dibelenggu. Tidak mengharuskan kemaksiatan-kemaksiatan itu tidak terjadi. Kejelekan-kejelekan tidak terjadi. Kalau seandainya semua syaitan dibelenggu, tetap akan terjadi kemaksiatan. Tetap akan muncul kejelekan-kejelekan. Mengapa? Karena kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan ini memiliki sebab-sebab yang lain. Bukan hanya syaitan. Seperti jiwa kita, hawa nafsu kita yang senantiasa seringkali mengajak untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, untuk melakukan keburukan-keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu ini seringkali mengajak diri kita untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Berarti ini salah satu sebab terjadinya kejelekan, bisa jadi dorongan dari hawa nafsu kita. Atau al-adah al-qabihah wasyayatin al-insiyah, kebiasaan-kebiasaan jelek dan kemaksiatan-kemaksiatan ini juga bisa terjadi disebabkan syaitan dari kalangan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, makna sufidati syayatin, dibelenggunya syaitan, maka bisa difahami dengan apa yang tadi kita sebutkan. Tidak bertentangan dengan apa yang terjadi di bulan Ramadan. Walaupun tetap ada kemaksiatan-kemaksiatan, walaupun tetap ada kemungkaran-kemungkaran, tapi makna hadis Rasul alaihi salatu wasallam sufidati syayatin, dibelenggunya syaitan, itu tidak bertentangan dengan kenyataan yang ada. Bisa jadi yang dimaksud ialah sedikitnya kemaksiatan bagi orang yang berpuasa. Atau yang kedua, yang dibelenggu adalah syaitan yang sangat jahat, sebagian syaitan saja yang dibelenggu, sebagiannya tidak, maka masih memungkinkan untuk terjadi kemaksiatan-kemaksiatan. Atau kalau misalnya kita memahami bahwa yang dibelenggu adalah seluruh syaitan, maka kemaksiatan-kemaksiatan juga masih tetap terjadi, karena terjadinya kemaksiatan bukan hanya dari syaitan saja, bukan hanya dari godaan syaitan, tetapi terkadang terjadi dari dorongan hawa nafsu kita, terkadang terjadi disebabkan godaan syaitan dari kalangan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, yaitu terkait dengan fadha'il asyhari Ramadan, dan masih ada beberapa fadha'il yang lainnya, seperti diantaranya akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian ada keutamaan bagi mereka yang memberi makan untuk berbuka, dan keutamaan-keutamaan yang tidak disebutkan di dalam risalah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.